بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد apakah boleh bagi perempuan untuk mengantar jenazah? Tidak. Nah, tidak boleh. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Ahsan. Nuhina an ittiba'al janazah. Baik. Mengapa sekarang tidak boleh seorang perempuan untuk mengantar jenazah atau membawanya? Apa alasannya? Karena khusus bagi laki-laki. Kenapa kok khusus bagi laki-laki? Apa alasannya? Nah, lebih kuat daripada perempuan. Karena perempuan lemah. Di antaranya, elemen. Fitnah. Nah, di antaranya, ikhtilaf. Nah, ahsan. Baik, ada. Dan juga dikhawatirkan dia akan meratap karena dia juga lemah. Baik. Apakah disyaratkan membawa jenazah di atas mobil? Tidak disyaratkan. Baik. Bahkan dia terhitung termasuk apa? Indaman. Tashabbuh bil kuffar. Tashabbuh bil kuffar. Kemudian juga didapatkan alasan diantaranya apa? Ahsan, bersedikit orang yang mengantarkannya, menghalangi mereka untuk mendapatkan pahala. Baik, dan juga menyelisih sunnah dan juga apa alasannya kalau pakai mobil? Ahsan, ada. Karena tujuan utama adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Nuasal. Yang keenam. Kita masih pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Yang keenam, boleh bagi pengiring jenazah. Boleh bagi pengiring jenazah untuk berkendaraan. Tapi yang afdal berjalan kaki. Baik, al-majmu'. Jilid 5. Halaman 279. Jilid 5, halaman 279. Boleh bagi pengiring jenazah untuk berkendaraan, tapi yang afdal berjalan kaki. Jadi untuk yang mengantarkannya, mengiringnya, maka boleh dia mau pakai motor, pakai mobil, boleh. Yang afdal berjalan kaki. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai dari mengubur mayat, tidak mengapa pulang dengan berkendaraan. Setelah selesai dari mengubur mayat, tidak mengapa pulang dengan berkendaraan. Al-Majmu', jilid 5, halaman 279. Al-Mughni, jilid 3, halaman 399. Ini yang ketujuh. Setelah selesai dari mengubur mayat, tidak mengapa pulang dengan berkendaraan. Disebutkan ini karena ada sebagian mereka mengatakan tidak boleh. Nah, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Yang benar boleh. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah setelah mengubur jenazah berkendaraan. Ya, ini kendaraan binatang. Tapi binatang waktu itu unta, juga kuda, himar, ada. Tidak ada larangan. Kemudian yang ke-8, boleh menunda jenazah. Boleh menunda jenazah untuk dibawa ke makam apabila ada kepentingan dan maslahat. Apabila ada kepentingan dan maslahat. Jadi yang ke-8 boleh menunda jenazah untuk dibawa ke makam apabila ada kepentingan dan maslahat. Fatwa at-thahara was-shalah. Fatwa at-thahara was-shalah. Fatwa at-thahara was-shalah. Jilid 2 halaman 307. Jadi jika ada kepentingan, keperluan dan maslahat maka boleh. Tapi al-asal yaitu harus disegerakan. Al-asal asri'u bil janazah. Segerakan dalam mengurus jenazah, baik itu memandikannya, mengkafaninya, sehingga mengantarnya dan menguburnya. Ada. Ketika dibutuhkan di sana, seperti mau dikubur duhur, ada saudaranya yang mau datang dari luar kota, ditunda al-asr, tidak mengapa. Nah, penundaan yang seperti itu tidak apa-apa, karena ada perlunya. Tapi juga memakan waktu yang lama, berhari-hari, maka lebih baik jangan. Jadi, seperti dia ingin melihatnya, dia ingin menyolatinya, ada gantinya. Dia sholat di makam atau di kuburannya, ada boleh. Setelah dikuburkan, baru dia datang, tanya di mana dikuburkan, kemudian dia sholat. Dan nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Baik. Kemudian yang ke-9, meletakkan kain penutup di atas usungan atau tanduk atau tandu itu yang pakai untuk mengangkat jenazah, tandu. Tapi boleh menunda meletakkan kain penutup di atas jenazah atau meletakkan kain penutup di atas usungan atau tandu bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dan yang lain adalah bid'ah. Fatwa at-thahara was-shalah jilid 2 halaman 307. Baik, jadi meletakkan kain penutup di atas usungan atau tandu, bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain atau yang lainnya adalah bid'ah. Dan ini ma'ruf di kalangan awam. Sekarang bertuliskan ayat kursi, kadang la ilaha illallah, kadang yang lainnya. Ini tidak dibenarkan. Jadi dia termasuk dari bid'ah. Ada. Jadi andu ma'rufnya seperti ini. Nah, sudah. Ini air yang sebenarnya itu ditutupkan di tandu ini. Dan kainnya itu bertuliskan ayat Al-Quran atau yang lainnya. Maka tidak dibenarkan. Baik, kemudian yang ke-10. Jenazah di bawah, di atas usungan atau tandu dengan dua sisi. Atau empat sisi. Dan diutamakan yang termudah. Jenazah dibawa di atas usungan atau tandu dengan dua sisi atau empat sisi, diutamakan yang termudah. Asyarhul mumti' jilid 5 halaman 446. Jadi yang dimaksud dengan dua sisi yaitu tandunya hanya satu tongkat saja, besi atau kayu. Kemudian baru ini jenazahnya. Ini dipikul. Dan satu orang ini dipikul oleh satu orang. Nah, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Dua di depan, dua di belakang, empat. Isinya empat. Caranya hanya dua, belakang di depan. Boleh dua-duanya. Nah, mana yang termudah? Kalau dia mengusung dengan ini berat, maka pakai yang seperti itu. Nah, maka dilihat mana yang termudah. Jenazah dibawa di atas usungan atau tandu dengan dua sisi atau empat sisi. Dan diutamakan yang termudah. Sebab mereka khilaf. Ada semakin hanya ini saja, dua sisi. Bagian mengatakan seperti itu. Rasul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-amrul wasi'. Perkara luas, bebas. Mau pakai yang awal ataupun yang kedua. Tidak mengapa. Baik. Jadi jenazah dibawa di atas usungan atau tandu dengan dua sisi atau empat sisi. Diutamakan yang termudah. Asyarhul Mumti' jilid 5 halaman 446. Yang ke-16. Ke-11. Ini dia. Kalau dengan tulisan Arab memang 15. Nah, kalau tulisan Indonesia 10 dia. Ada. Keliru. Nah, 11. Apabila jenazah anak kecil atau bayi. Maka boleh dibawa dengan kedua tangannya. Maka boleh dibawa dengan kedua tangannya jika tidak memberatkan. Nah, ini kedua tangan orang yang membawanya. Nah, jadi yang ke-11, apabila jenazah anak kecil atau bayi, maka boleh dibawa dengan kedua tangannya jika tidak memberatkan. Asyarhul Mumti' jilid 5. Halaman 447. Jika yang meninggal itu anak-anak, umur setahun, dua tahun, lalu dia ringan, kecil, maka boleh kita bawa dengan kedua tangan kita begini. Nah, ini jenazahnya. Tapi kita letakkan di lengan kita. Dan demikian juga bayi, ya, sama seperti itu. Kita bawa seperti ini. Nah, boleh. Tapi dan tidak perlu dengan dipayungi seperti itu. Nah, tidak perlu. Tapi cukup dengan diberi kain di atasnya, cukup. Ada. Kemudian yang ke-12. Jenazah perempuan dibawa di atas usungan atau tandu dalam keadaan tertutup dengan kain, dalam kurung seperti kemah, kecuali jenazah laki-laki. Baik, mana ulang? Yang ke-12. Jenazah perempuan dibawa di atas usungan atau tandu dalam keadaan tertutup dengan kain seperti kemah, kecuali jenazah laki-laki. Asy-Syarh Al-Mumti', jilid 5, halaman 447. Jilid 5, halaman 447. Jika perempuan, maka diletakkan kain setelah ini. Setelah dia dimasukkan, diletakkan di atas pandu ini, maka diletakkan kain. Yang menutupi ini semua. Nah, karena perempuan, aura, baik, agar lebih terjaga, tidak terlihat dengan ditambahin lagi kelengkapan tambah itu tetap tertutup. Nah, ada pun lagi, maka tidak perlu ditutup. Tidak perlu ditutup. Demikian yang sunnah. Tidak perlu ditutup. Hanya jenazahnya ini, mayatnya. Jadi mayatnya itu yang dikafani tanpa penutup. Dan yang demikian itu lebih mengingatkan seorang untuk mengingat mati. Ada. Nah, lebih mereka lihat ngeri, merinding, takut. Wah, kada. Nah, seperti itu. Dan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya diperlakukan seperti itu. Dan demikian yang sunnah. Tanpa ditutup. Nah, dibawa tanpa ditutup. Tapi kalau perempuan, nah, ditutup. Syarh Al-Mumti', jilid 5, halaman 447. Yang ke-13. Seorang perempuan yang mengandung. Apabila meninggal. Dan ada anaknya yang bergerak di dalam perutnya. Maka wajib dikeluarkan. Dengan dibedah. Dengan dibedah perutnya. Taib sidik. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Nomor 166. Al-Muhalla nomor 166. Seorang perempuan yang mengandung apabila meninggal dan ada anaknya yang bergerak di dalam perutnya, maka wajib dikeluarkan dengan dibedah perutnya. Kenapa? Karena hidup. Jadi bergerak, berarti dia hidup. Nah, tidak boleh dia dikubur bersama ibunya. Tidak boleh, haram. Nah, kenapa? Karena itu sama aja dengan mengubur hidup-hidup. Sama aja dengan membunuh jiwa. Tidak boleh, haram. Maka harus dikeluarkan dengan disesar. Nah, dibedah perutnya. Kalau dikeluarkan, nah, melalui jalan yang normal, maka kata ulama, itu sangat-sangat memungkinkan untuk mati. Nah, sangat memungkinkan untuk tidak hidup dia. Maka dari itu, lebih baik dengan disesar. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bukankah mematahkan, nah, jangankan mematahkan tulangnya, gigi saja sebagaimana yang kita pelajari. Kalau itu sulit untuk dilepas karena dia adalah gigi dari emas atau yang lainnya, sulit mengakibatkan berdarah ini dan itu, maka jangan. Apalagi ini, nah, harus dirobek. Nah, gak tahu lama, dalam keadaan ini adalah dalam keadaan darurat. Seperti seorang yang dia tidak ada makanan kecuali makanan yang haram. Nah, dengan ini tidak ada jalan lain. Sebab maslahatnya lebih besar. Apa ini? Anak yang hidup. Nah, bayi yang ada di perutnya. Nah, dengannya di bedah. Ada. Baik, intahina. Selesai kita dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Hal min su'al. Ada pertanyaan seputar ini? Nah, hanya seputar ini saja. Jangan masuk ke menyolati. Jangan. Kenapa? Karena kita akan masuk nanti ke mensolati jenazah dan menguburkan jenazah. Tidak. Apakah disunahkan kalau kita keluar dari jenazah yang didahulukan dari kepala? Allah alam. Nah, insyaallah jawabannya ditunda. Baik, yang lain? Kalau boleh, seperti tadi. Itu. Nah. Kalau boleh, boleh. Hal yusan, apakah disunnahkan? Tidak, tidak disunnahkan. Nah, dia hanya sunnah. Ketika tidak ditutup, maka dia mendapatkan ajar. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan ajar. Nah, ada. Dan juga, kita memang berada di kalangan tanyakan, ya, memang orang-orang awam. Ketika kita menerapkan seperti ini, banyak perselisihan di antara mereka. Nah, tapi kalau itu adalah jenazah, masih saudara kita, atau kita diberi wasiat untuk mengurusinya, nah, kita yang berwenang. Tidak mengapa. Sesekali kita tunjukkan kepada mereka, ini adalah sunnah. Nah, kalau tidak, kapan mereka akan tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, baik. Nah, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau memang ada, nanti bisa menyusul. Mensolati jenazah. Pertama, hukum mensolati jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagaimana mengantarkan, membawa, dan juga mengkafani, mandikan, semua fardu kifayah. Hukum mensolati jenazah adalah fardu kifayah. Berdasarkan hadis Jabir, rawahu al-Bukhari wa Muslim, Inna akhan lakum qad mat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhan lakum qad mat faqumu fa sallu alaihi. Faqumu fa sallu alaihi. Inna akhan lakum qad mat, sesungguhnya saudaramu telah meninggal. Fakumu, maka berdirilah kalian. Fasallu alaih, salatilah dia. Muttafaqun alaih. Baik. Berdasarkan hadis ini dan berdasarkan hadis-hadis yang lain, maka mensolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Inna akhan lakum qad mat, faqumu fasallu alaihi. Yang kedua, cara solat jenazah yaitu dengan 4 kali takbir, kemudian salam. Cara solat jenazah yaitu dengan 4 kali takbir, kemudian salam. Jadi takbir, istilah takbir itu mengucap Allah Akbar, itu takbir. Tapi kalau mengangkat tangan di dalam bahasa Arab bukan takbir, tapi raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Tapi yang dimaksud di sini adalah takbir, mengucap Allah Akbar. Cara salat jenazah itu dengan 4 kali takbir, 4 kali mengatakan Allah Akbar. Kemudian Allah Akbar, kemudian Allah Akbar, kemudian Allah Akbar. Kemudian salam. Perinciannya, takbir pertama, beri tanda kurung setelahnya dengan mengangkat tangan. Takbir pertama, dalam kurung dengan mengangkat tangan. Baik. Kita lihat setelahnya, yaitu takbiratul ihram. Lalu membaca ta'awud. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini tadi takbir pertama. Tapi bukan rokaat pertama, bukan. Karena istilah rokaat, di sana ada rukuknya, ada sujudnya. Takbir pertama. Dengan mengangkat tangannya. Yaitu takbiratul ihram. Bagaimana mengangkat tangannya? Sampai mana mengangkat tangannya? Bagaimana keadaan jarinya? Sama seperti sholat. Dari sholat-sholat fardu. Sama. Mau takbir dulu kemudian angkat tangan. Angkat tangan dulu kemudian baru takbir. Atau berbarengan. Seperti keterangan yang pernah dibahas dalam sifat sholat Nabi. Yaitu takbiratul ihram. Lalu membaca ta'awud. Yaitu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Jadi tanpa doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tidak perlu. Ada. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai, amin. Dan tentunya dalam keadaan sir, ma'ruf, dalam keadaan sir, bukan jahar, dengan suara liri. B. Takbir kedua. Beri tanda kurung tanpa mengangkat tangan. Takbir kedua. Tanpa mengangkat tangan. Kemudian lihat setelahnya membaca salawat Ibrahimiyah. Baik, membaca salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah itu? Lihat di bawah itu. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ada kesalahan pada tulisan. Allahumma Allahumma. Ada lamnya. Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن صلاة إبراهيمية طيب معروف أما كده سرين مباشرة di tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Baik, kita lanjutkan. Oke. Takbir ketiga. Juga beri dalam kurung tanpa mengangkat tangan. berdoa untuk si mayat dengan doa yang disunnahkan. Saya lihat, berdoa untuk si mayat dengan doa yang disunnahkan. Di antara doa yang disunnahkan, lihat bawahnya, doa dalam salat jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami dan orang-orang yang telah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang-orang yang hadir dan orang-orang yang tidak hadir di antara kami. Wa saghirina wa kabirina, dan anak kecil dan orang besar di antara kami. Wa dzakarina wa untana, dan juga ampunilah orang-orang laki-laki di antara kami dan orang perempuan. Allahumma man, ini juga dibenarkan, Allahumma ada lamnya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam. Ya Allah, siapa saja yang engkau hidupkan di antara kami, yakni diberi umur panjang, hidup dia diberi umur panjang, fa ahyihi 'ala al-Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Baik, yakni benar-benar dia berjalan di atas ajaran Islam, berpegang teguh dengan keislamannya. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Dan siapa saja yang engkau wafatkan dia di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan halangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya. Dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Insyaallah keterangan dari doa ini pada pertemuan berikutnya. Keterangan dari doa ini. Baik. Jadi yang ketiga, yang C, takbir ketiga tanpa mengangkat tangan, berdoa. Jadi setelah itu berdoa untuk si mayat dengan doa yang disunnahkan. Dan ini diantara doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina ila akhirih. Nah. Dan ada doa-doa yang lain. Ini diantaranya. Doa yang panjang ada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' fadkhalahu. Panjang. Nah. Maka mana yang termudah, hafalkan. Kemudian D, takbir keempat tanpa mengangkat tangan, beri tanda kurung tanpa mengangkat tangan, tanpa mengangkat tangan. Diam sejenak kemudian salam. Diam sebentar setelah takbir itu, kemudian salam. Jadi tidak membaca apa-apa setelah takbir keempat. Nah, ini ringkas dari sholat jenazah. Dia ada empat takbir. Takbir pertama, mengangkat tangan. Dan ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Baru setelah itu dia ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca surat al-fatihah. Takbir yang kedua, tanpa mengangkat tangan. Nah, kemudian dia membaca salawat Ibrahimiyah. Bagaimana disebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Ada. Kemudian takbir ketiga, tanpa mengangkat tangan juga. Ini berdoa untuk si mayat. yaitu dengan doa Allahumma firli hayyina wa mayyitina atau yang lain. Kemudian takbir keempat. Nah, juga tidak mengangkat tangan. Diam sejenak kemudian salam. Hal. Baik. Insyaallah kita akan lebih perjelas lagi dengan tanbih atau sebagaimana yang sebelumnya, yaitu kita akan catatkan perkara-perkara yang perlu kita ketahui atau hal-hal yang perlu kita ketahui seputar ini salat jenazah. Nastafi bihan al-qadr alhamdulillah ila hunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.